Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala syekhul Islam rahimahullah, wa Malik qad adraka at-tabi'in wa hum a'lamun nas bihadhihi al-mas'alah. Imam Malik sempat menemui sekian banyak tabi'in, maka mereka para tabi'in a'laman nas, orang yang paling tahu tentang masalah ini. Fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadu ziyarati qabrin nabi. Imam Malik mendapatkan dari para tabi'in yang paling mengerti masalah ini, bahwasanya perkara tersebut, kalimat zurtu qabrun nabi, aku ziarah kubur nabi, itu tidak ma'ruf di zaman mereka para tabi'in. Ila an qal, sampai beliau berkata, wa qad dzakaru fi asbabi karahatihi, maka disebutkan di antara ketidaksukaan Imam Malik rahimahullah untuk mengucapkan zurtu qabrun nabi, aku telah menziarahi kubur nabi. Di antara sebabnya adalah li'anna hadzal lafz qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyarah bid'iyyah, karena kebanyakan manusia saat itu sudah mulai, kalau namanya ziarah kubur nabi artinya ziarah bid'iyyah. Apa ziarah bid'iyyah? Datang qasdul mayyit li su'al, datang untuk meminta, untuk berdoa, waragbah wa qada'il hawaij, meminta, berharap, atau meminta qada'il hajah, diberikan hajat-hajatnya, wa nahu dhalik, dan sejenisnya. Mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, sebagaimana yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Khonifidina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau sekarang orang bilang, oh, saya mau ziarah ke kubur wali fulan, kira-kira apa yang dimaksud? Ziarah kubur yang syar'i atau yang bid'i? Yang bid'i. Sudah masyhur, sudah terkenal. Istilah ziarah bagi mereka adalah yang bid'i ya, bukan cara yang sunnah. Kesana untuk meminta, kesana untuk meratap, kesana untuk bertawassul, kesana untuk ngalap berkah, ila akhirnya. Adapun kalau kepada kuburan-kuburan lain, selain kuburan orang yang terkenal, solehnya, biasanya tidak terkesan kesan-kesan itu. Maka ketika mengatakan saya mau ziarah kubur di belakang sini, maka akan dipahami ziarah kubur biasa, mengingat pada kematian. Assalamualaikum ya ahlat diyar, minal mu'minin wal mu'minat, antumus sabiqun, wa inna insyaAllah bikum lahikun. Pulang. Sebagaimana ziarahnya Nabi kepada kuburan-kuburan di Baqi', termasuk kuburan ibunya, padahal mati dalam keadaan musyrikah. Itu ziarah kubur yang syar'i, datang di waktu malam, mengingat kematian di sana, melihat bagaimana orang-orang yang lebih dulu dari kita diwafatkan, dan kita merasa akan mengikuti mereka sebentar lagi, maka itu ziarah kubur yang syar'i. Adapun kalau engkau ingin berdoa, ingin beribadah, ingin sholat, ingin, bukan kuburan tempatnya. Imma di masjid, wa ma di rumahmu. Kalau mau tempat-tempat istimewa, tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam masyair, di Arafah, di Muzdalifah, di Ka'bah, di tempat-tempat yang mustajabah. Barakallahu fikum. Selain yang diberitakan dalam riwayat hadis yang sahih, maka semua tempat sawasiah sama nilainya, apalagi kuburan, tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Fahum ya'nuna bilafdiz ziarah mitla hadha. Mereka memaksudkan ziarah adalah ziarah bid'iyah. Wa hadha laysa bimashru'in bittifaqil a'immah. Dan itu tidak disyariatkan dengan kesepakatan seluruh para imam-imam ahli sunnah. Fakariha Malik, Oleh karena itu Imam Malik tidak suka untuk mengucapkan kalimat yang samar atau yang mengandung makna yang salah. Bi khilafis salah alaih wassalam alaih, beda dengan kalimat musallim ala nabi. Sebentar, saya mau beri salam kepada nabi. Mendatangi tempatnya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aba Bakrin, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, terus pergi, selesai. Apa ngomongnya? Bukan ziarah kubur, memberi salam. Akan memberi salam kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar wa Umar, agar jangan dikesankan seperti yang mereka lakukan, yaitu untuk meminta, untuk meratap, untuk menangisi, untuk mengirim surat, digulung dalam kertas, dilemparkan ke kamar Aisyah. Apa yang dilemparkan? Surat untuk Nabi. Isinya sama, memohon, meratap, meminta. Fala yufham min dalika ziyaratul mayyit li du'aih. Maka tidak terkesan padanya ziarah kepada kuburan untuk berdoa, untuk meminta, untuk beristighatha wa nahwa dhalik mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan ahli bid'ah. Bi khilafi ma idza kana al mazuru mu'azzaman fi ad-din kal anbiya was salihin fa innahu katsirun ma yu'na bi ziyarati quburihim hadhihi ziyarah. Karena kalau kuburan orang besar, kuburan para anbiya, kuburan orang saleh, kita katakan mau ziarah kuburnya Imam Fulan atau Wali Fulan, kesannya adalah apa yang dilakukan oleh kuburin untuk meratap di sana, beristighatsah di sana. Tetapi kalau kalimatnya kami akan memberi salam pada Syekh Fulan, maksudnya kuburannya, atau memberi salam kepada Nabi, datang, assalamualaikum, selesai. Barakallahu fikum. Atau kalaupun ditambah dengan kalimat assalamualaikum ya Rasulullah wa jazallahu anna wal muslimin, semoga Allah membalas engkau atas jasamu kepada kami dan seluruh kaum muslimin, silakan. Tetapi tidak lebih dari mendoakan dan memberi salam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di sebelahnya ada Abu Bakar dan di sebelahnya ada Umar. Kariha Malik dhalika fi misli hadha. Maka pada orang-orang besar seperti itu, kita ucapkan bukan ziarah kubur, ucapkan kami beri salam, kami beri salawat pada beliau. Itu aja, agar jangan terkesan salah. Berbeda dengan kuburan-kuburan lain, kuburan umum, bukan orang-orang istimewa. Saya mau ziarah ke kuburan, bukan orang yang disebut, tapi perkuburannya. Kekuburan apa saya mau ziarah, biasanya tidak terkesan tersebut atau tidak terkesan dengan kesan-kesan salah, karena hanya memberi salam terus pulang. Wafihi, dan pada hadis ini ada pelajaran bahwa Nabi SAW tidak mungkin berlindung dari sesuatu kecuali sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Maka kalau Nabi berlindung, ya Allah aku berlindung kepadamu agar jangan sampai kuburanku dijadikan berhala yang disembah, artinya beliau khawatir bahwa perkara itu akan terjadi nanti. Maka beliau memperingatkan, jangan, dan berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Artinya akan terjadi kuburan disembah di kuburan-kuburan lain. Maka kuburan Nabi secara khusus, Nabi berdoa, jangan. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan berita itu akan terjadi nanti fitnatul qubur, maksudnya fitnah terhadap kuburan, yaitu mereka mengagungkan berlebihan, mengkeramatkan kuburan sampai meratap padanya, meminta padanya, berbuat syirik padanya, kebid'ahan padanya. Nasallallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah, wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.